Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة مغرب رحمكم الله جميعا وهدني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. الحمد لله kita di sore hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang cerah. Yang kita berharap demikian pula semoga Allah senantiasa mencerahkan hati-hati kita dengan cahaya ilmu agama yang kita petik dan kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adalah masih pembahasan kita seputar kaifiyah tata cara berwudu. Di mana wudu kemarin telah kita ambil faedah diantaranya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umat beliau walaupun sejauh apapun jarak dengan beliau disebabkan karena adanya cahaya yang mengkilat dan bersinar dari bekas sentuhan air wudu pada anggota badan seorang muslim. Maka kemudian melengkapi pembahasan tentang wudu, dan ini merupakan pembahasan yang sudah banyak dilalaikan oleh muslimin atau bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Padahal ini merupakan salah satu sunnah, salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan sunnah ini pula yang menjadikan seorang menyelisihi atau berbeda dengan salah satu kelompok yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang ada. Apakah pembahasan tersebut? Yaitu pembahasan tentang babul mashi alal khuffain. Bab mengusap di atas khuf. Bab mengusap di atas khuf. Sebelum kita masuk penjelasan tentang hadis tersebut, maka sebelumnya alangkah bagusnya kalau kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan khuf. Diterangkan oleh para ulama, bab tentang al-mashi 'alal khuffain, bab mengusap di atas khuf. Apa itu khuf? Maka al-khuf huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi. Yang namanya khuf adalah sesuatu yang dikenakan pada kaki, yang dipakai pada kaki, baik terbuat dari kulit atau yang semisalnya, dari kulit semacam sepatu dipakai pada kaki, yang lainnya dari katun atau yang lainnya dari nilon dan seterusnya seperti kaos kaki. Nah, ini dia akan dikatakan sebagai khuf. Naam ala rijlaini, kalau dikenakan pada kaki. Naam wa yughattil ka'baini, sampai dengan menutupi kedua mata kaki. Sepatu kalau dipakai yang sepatu tersebut sampai dengan menutupi mata kaki, maka ini dikategorikan sebagai khuf. Sebagai khuf kalau sampai menutupi mata kaki. Namun kalau sekedar sepatu pantofel, sepatu olahraga, ini belum masuk kategori khuf karena masih kelihatan mata kakinya. Demikian pula kaos kaki, kalau dikenakan sampai menutupi dengan mata kakinya, maka dikategorikan sebagai khuf. Difahami sampai di sini? Inilah yang dimaksud dengan khuf. Sesuatu yang dikenakan pada kaki sehingga menutupi mata kakinya. Sama saja terbuat dari kulit atau yang semisalnya. Dari kalep misalnya atau dari seterusnya. Nah, lah pembahasan kita sekarang bagaimanakah cara berwudu bagi orang yang mengenakan khuf. Mengenakan khuf. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diterangkan oleh para ulama, babul mashi 'alal khuffain. Bab yang menerangkan mengusap di atas khuf. Hadzal babu yudzkaru fihi syai'un min adillatin masyru'iyatil mashi 'alal khuffain. Di dalam bab ini akan disebutkan beberapa dalil tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Wa annal masha 'alal khuffaini jaizun biittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Dan mengusap di atas khuf ketika berwudu ini adalah dibolehkan dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukanlah golongan. Ahli sunnah wal jamaah bukanlah kelompok menyimpang. Seorang dikatakan ahli sunnah tatkala dia mengikuti sunnah. Wal jamaah yang dimaui jamaah para sahabat Nabi. Sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah tatkala orang tersebut mau mengikuti sunnah sesuai dengan apa yang di atasnya para sahabat Nabi, maka dia akan dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sekedar pengakuan mengikuti sunnah ternyata membenci para sahabat Nabi, maka tidaklah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun orang tersebut mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah bukanlah kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah bukanlah barakallahu fikum suatu nam yang diajak untuk bersatu di atas satu wadah. Bukan. Namun ahlus sunnah wal jamaah adalah merupakan julukan yang diberikan kepada orang-orang yang mau mengikuti sunnah dan dengan pemahaman para sahabat, sehingga merekalah muslimun, merekalah ahlul hadis, merekalah orang-orang yang mau mengikuti sunnah dengan pemahaman para sahabat. Walaupun bersendirian, walaupun bersendirian. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jama'ah, namanya jama'ah yang benar menurut pengertian yang itu diakui sebagai muslimun adalah ma wafaqal haqqa, apapun yang sesuai dengan al-haq, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka engkau adalah al-jama'ah. Maksudnya jama'ah, berkumpul bergabung dengan mereka. Nah, inilah al-jama'ah. Sehingga ahlus sunnah wal jama'ah, mereka orang-orang yang berpegang kepada sunnah dan menyesuaikan dirinya dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya dan para sahabatnya. Sehingga siapapun yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tentunya harus berusaha melihat bagaimana Rasul dan para sahabatnya, agar tidak dikatakan sebagaimana syair, kullun yadda'i waslan bilaila walakinnaha la tuqirru bidzaka. Masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan putri yang cantik bernama Laila, namun ternyata Laila tidak mengakui hubungan tersebut karena tidak nampak padanya ciri, tanda dan juga bentuk kecintaan kepada Laila. Nah, barakallahu fikum. Maka kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua khuf, ini jaizun, boleh menurut kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa di sini dibawakan istilah ini? Karena barakallahu fikum, di sana bahwasanya al-mashu 'alal khuffaini, amalan mengusap di atas khuf ini, ini barakallahu fikum, bahwasanya telah syaddati syi'atu fi ingkaril masyi alal khuffaini, dikarenakan ada di sana salah satu kelompok golongan sekte di dalam barisan kaum muslimun yang mengaku mereka cinta kepada sunnah namun ternyata menolak hal yang ini. Siapa itu? Yaitu Asy-Syiah, kelompok Syiah. Kelompok Syiah menolak sunnah yang datang dari Rasulullah tentang mashu 'alal khuffaini. Sehingga tadi dibawakan, padahal ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah dan juga amalan para sahabat, mereka sepakat tentang bolehnya mengusap di atas khuf. Namun ternyata di sana orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij, kelompok ekstrim yang sekarang lebih dikenal dengan teroris, mereka menolak sunnah ini. Mereka menolak sunnah ini. Naam barakallahu fikum. Mereka menolak surah sunnah ini. Fi ingkaril masih alal khuffaini, mereka telah menyelisihi, sehingga mereka mengingkari mengusap di atas khuf. Maka wala yu'tabaru syudzu ba'd at-tawa'ifi fi 'adami mashru'iyyatiha, maka tidaklah teranggap penyelisian dari kelompok-kelompok tadi yang menyatakan tidak disyariatkannya. Kenapa demikian? Liraddihim an-nusus as-sahihata as-sharihatal mutawatirah. Karena mereka ketika menolak ini, yaitu kenapa tidak dianggap? Karena mereka menolak nas-nas yang sahihah, yang sharihah. Nas yang sahih yang jelas penyebutannya tentang penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf ketika berwudu dan mengenakan khuf. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang perlu kita ketahui dari masyru'iyatul mashi 'alal khuffain, disyariatkan mengusap di atas khuf, adalah ini merupakan bentuk rukhsah, keringanan minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, yang Allah berikan atas hamba-hambanya. Wadaf'an lil haraji wal masyakati anhum, dan dalam rangka untuk mengangkat rasa berat dan kesusah payahan dari mereka. 6. Dibolehkannya mengusap di atas khuf bagi orang yang mengenakan khuf tadi ketika mau berwudu, ini merupakan bentuk rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada hambanya dalam rangka mengangkat rasa berat hati dan kesusah payahan dari mereka. Gambarannya bagaimana? Suatu hari orang kadangkala sakit, sementara kewajiban sholat itu tidaklah gugur karena sakit. Dan syarat sahnya sholat adalah toharah. 6. Dan tidak hanya sekedar alasan sakit kemudian dia langsung bertayamum. Di sana ada urutannya. Apabila ternyata barakallahu fikum, air tersebut membahayakan bagi kesehatannya, maka boleh bagi dia bertayamum. Namun kalau tidak menghambat kesembuhan, maka wajib baginya untuk berwudu. Maka tentunya di sini, ketika dia mungkin mengenakan kaos kaki, berwudunya cukup diusap, tidak perlu dibasahi kakinya. Suatu keringanan, demikian. Demikian pula sisi yang lainnya, sebagai misal, terjadi kekacauan di sebuah wilayah negara. Maka di situ ditugaskan beberapa aparatur keamanan untuk menjaga perbatasan-perbatasan. Sementara mereka ingin melakukan sholat. Apakah itu sholat sunnah, sebagai misal sholat malam. Namun dalam keadaan mereka tidak ingin kerepotan, sehingga tetap mereka memakai sepatu yang dipakai untuk di lapangan, mereka mengusap di atas khuf. Tidak repot. Bukankah ini keringanan? Ya, keringanan dari syariat. Berarti menunjukkan sungguh Islam ini agama yang mudah. Tiadalah yang merasa susah, melainkan karena mereka tidak mau mempelajari Islam secara lebih mendalam, sehingga mereka terperdaya dengan bisikan-bisikan syubhat orang-orang yang menggambarkan Islam ini agama yang susah, agama yang membelenggu. Padahal kalau mereka mau memperdalam syariat Islam secara lebih mendalam, secara khusus kembali kepada sunnah Rasulullah, sungguh mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua poin yang kita ambil tentang faedah dari adanya hukum mashi 'alal khuffain. Yang pertama, dalam rangka supaya kita menyelisihi orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan Syiah ataupun orang-orang Khawarij, yang mereka menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mashi 'alal khuffain. Yang kedua, bahwasanya amalan ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Dan dalam rangka untuk menolak dan mengangkat rasa berat hati dan kesusah payahan dari mereka. 6. Sehingga menunjukkan agama Islam merupakan agama yang rahmat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dasar hadis, dalil yang menerangkan tentang disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap di atas khuf tadi, hadisnya adalah mutawatir. Hadisnya mutawatir. Apa makna mutawatir? Yaitu datang dari sahabat yang banyak. Dan semuanya adalah autentik. Terjaga kemurniannya. 6. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un." Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku mengenai disyariatkannya mengusap di atas khuf. 6. Fihi arba'una haditha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pembicaraan mengenai mengusap di atas khuf terdapat padanya 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah sahih. Tidak ragu-ragu lagi. Padahal kalau satu hadis saja yang itu jelas datang dari Nabi harus diyakini. Contoh satu hadis yang meriwayatkan hanya satu sahabat harus diyakini. Apa itu hadis innamal a'malu binniyat? Yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab, itu diyakini. Lebih-lebih ini 40 hadis. Nah, yang semuanya sampai kepada Rasul. Innamal a'malu binniyat datang juga dari Abu Hurairah, namun sanadnya lemah. 6. Sanadnya lemah. Adapun sanad yang sahih yang sampai kepada Nabi hanyalah yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu coba dipegang oleh semua orang. Innamal a'malu binniyat. Lah bagaimana kalau ini 40 hadis yang semuanya datang dari Nabi sampai kepada Nabi? Tentu lebih meyakinkan. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, yakni al-mashu 'alal khuffaini, mengusap di atas khuf. Apa itu khuf? Khuf apa itu tadi? Mutlak sepatu atau bagaimana? Sesuatu yang dipakai pada kaki sampai dengan menutupi mata kaki. Nah, barakallahu fikum. Bukan seluruh sepatu. Sepatu pantofel, tahu ya apa pantofel namanya ya? Yang nun sewu, sekedar nah. Di bawah mata apa slop ya? Ya itulah pokoknya. Sepatu slop, sepatu tenis itu kan ya. Nah, ini sepatu olahraga, lah ini bukan masuk kategori ini. Nah. Namun kaos kaki kalau dipakai, maka ini masuk pada khuf tadi. Marilah kita melihat bagaimana masyru'iyah ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah, kita melihat hadis yang dibawakan. Kita akan mengambil dua hadis saja. Kata Imam Ahmad datang dari, ada berapa hadis? 40 hadis. Namun kita mengambil dua hadis saja. Qala, yang pertama, Anil Mughirah ibn Syu'bah. Qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi faqal da'huma fa'inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Hadis ini datang dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan safar. Mendampingi Nabi bersama Nabi dalam salah satu perjalanan safar. Maka kata beliau, "Fa'aghwaitu li'anzi'a khuffaihi." Maka barakallahu fikum. Maka aku ingin melayani Nabi melepaskan dua khufnya. Ketika beliau mau berwudu, sudah dijulurkan tangannya mau melayani Nabi. Namun ternyata Nabi mengatakan, "Dakhuma, biarkan. Jangan kau lepas khufku ini." Kenapa? "Fa inni adkhaltuhuma." Maka sesungguhnya aku, kata Nabi, memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini, mengenakan khuf ini dalam keadaan tahirataini, kedua kakiku dalam keadaan sudah suci. Nah, beliau mengatakan, biarkan, jangan kau tanggalkan khufku ini, karena aku memakainya dalam keadaan dua kakiku sudah suci. Nah, famasaha alaihima, maka kemudian beliau mengusap di atas khufnya, tidak dicuci lagi kakinya ketika mau berwudu. Nah, ini hadis yang pertama. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 206 dan Imam Muslim nomor hadis, atau di sini pada jilid yang ke juz yang ke 79 nomor hadis 3274. Barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Dari Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fabala, maka beliau pun buang air kecil. Itu kalau sekarang mungkin masuk toilet, buang air kecil, demikian. Watawaddoa, dan beliau berwudu. Setelah buang air kecil berwudu. Famasaha ala khuffaihi, maka beliau kemudian mengusap di atas kedua khufnya. Ini demikian, berwudunya mengusap di atas kedua khufnya. Berarti menunjukkan mengusap di atas khuf ini adalah masyru', disyariatkan dengan contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula datang hadis-hadis yang lainnya dengan perintah beliau dan ucapan beliau. Nah, ini yang menerangkan tentang mengusap di atas khuf. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 203 dan Muslim 273. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, marilah kita mengambil faedah dari hadis ini. Dua hadis ini menerangkan bahwasannya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau mengenakan khuf, maka beliau mengusap di atas khufnya saja. Padahal wajibnya kemarin telah sampai pada diantara kewajiban wudu adalah mencuci kaki sampai dengan kedua mata kaki. Hukumnya wajib. Namun ternyata di sini, dikala Nabi menggunakan khuf, beliau tidak mencuci kakinya. Diusap di atas bagian atasnya. Mohon maaf, difahami enggak, terbayang enggak? Mengusapnya itu, nun sewu. Seandainya beliau mengenakan khuf, demikian ya, diusap atasnya saja, diusap. Jadi tidak dicuci. Namun sebagaimana dia ngambil air, diusap. Diusap. Nah, tidak dicuci, tidak dibasahi. Nah, tidak, namun diusap air, diusap. Nah, ini demikian. Jadi diusap di atasnya. Maka di sini masyru'iyah tentang diusapnya khuf ketika berwudu. Marilah kita melihat hukum-hukum yang terkait dengan mengusap di atas khuf. Muncul suatu pertanyaan. Apakah atau di sini kenapa yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, lau kanat dinu birra'yi, kalaulah seandainya agama ini didasari dengan pendapat akal manusia, kalaulah agama ini pijakannya adalah dengan akal manusia, lakana asfalal khuffi, maka niscaya bagian bawah daripada khuf aula bil mashi, lebih utama untuk diusap, min a'laha, daripada bagian atasnya. Nah, ketika muncul pertanyaan, kenapa yang diusap bagian atasnya? Maka dijawab, kalaulah seandainya agama ini adalah didasari dengan pendapat akal manusia, maka niscaya bagian bawah lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Makna ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maknanya bahwasanya kalau begitu tidak lain agama ini sekedar ngikut apa yang dilakukan Nabi, bukan dengan akal. Nah, fungsional akal manusia adalah memahami apa yang dilakukan Nabi dan yang datang dari beliau, bukan untuk mendasari tentang syariat agama ini. Nah, maknanya apapun yang datang dari Nabi, akal kita mampu untuk mencerna atau belum, maka barakallahu fikum, kita imani. Kita imani. Salah satu contoh, Nabi mensifatkan tentang hal-hal yang gaib. Beliau menyatakan, yang maknanya Nabi pernah melihat Jibril alaihi salam dengan surahnya, bentuknya yang asli, di mana beliau memiliki sayap. Sayapnya 600 sayap atau 6000. Nah, demikian. Sayap yang mana satu sayapnya ini memenuhi ufuk. Kita bayangkan enggak mampu. Kalau memenuhi ufuk sayapnya Jibril, akal kita akan mengatakan tentu akan menutupi matahari ngina mboten. Nah, ufuk ditutupi. Oh, kaling-kelingan ya, harusnya kan peteng ya. Nah, ini akal kita tidak mampu, maka cukup kita imani, kita benarkan. Dan kita ikuti. Sebab kalau segala sesuatu harus menurut bertemu dengan akal, maka manusia akan menolak adanya nikmat kubur dan azab kubur. Nikmat kubur dan azab kubur. Nikmat kubur dan azab kubur termasuk bagian dari iman. Namun akal kita melihat kalau seandainya seorang membongkar sebuah kuburan, maka di situ kuburannya tidak berubah, tidak luas dan tidak pula sempit, ya segitu-segitu saja. Maka bagaimana mungkin? Dan demikian pula kalau agama ini dengan akal, tentu kita akan mengingkari hari kebangkitan. Di mana manusia mungkin dia ketika hidupnya mengalami amputasi, dipotong kakinya di Hong Kong. Kemudian terus penyakit diabetesnya mengena hingga akhirnya dipotong lagi, yang lain di Indonesia, yang lain di Malaysia, seterusnya demikian. Apa mungkin untuk kembali lagi? Secara akal tidak. Nah, fahiyya romim, sudah terpisah-pisah dan seterusnya. Maka yang seperti ini, inilah yang harus diketahui. Seorang di dalam melakukan syariat ini harus kembali kepada apa yang ada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah seandainya agama ini didasari dengan akal semata, tentunya bagian bawah lebih pantas naumutan. Lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena yang kotor bagian bawah. Ingatan toh? Namun ternyata yang diusap bagian atas. Sehingga bagian atas inilah yang diusap karena ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Rasul. Demikian pula Ibnu Abbas dalam beberapa perbuatan. Beliau melakukan suatu amalan. Kemudian ditanya, "Kenapa kau begini?" Beliau mengatakan, "Hadhihi sunnah." Ini sunnahnya Rasul. Manusia diam. Kalau sudah tuntunan Nabi, ya sudah. Namun demikian, yang paling pokok bagi kita mengecek apakah betul sampai kepada Nabi atau tidak. Maka inilah yang hak akal kita. Ini betul sampai kepada Nabi atau tidak. Kita mengecek riwayat-riwayatnya sehingga akhirnya ini sahih dipakai, ini hasan bisa juga dipakai, ini dhaif berarti ditolak. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan pertama. Kenapa yang diusap bagian atas? Jawabannya karena ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah mengusap di atas khuf yang termasuk padanya kaos kaki itu secara mutlak atau ada syarat-syaratnya? Semua orang yang memakai kaos kaki terus akhirnya boleh mengusap di atasnya atau dengan syarat-syarat? Jawabannya yang kedua, yaitu dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat dibolehkannya mengusap di atas khuf? Maka diterangkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar, syarat dibolehkannya mengusap di atas khuf adalah ada lima syarat. Ada lima syarat. Jadi kalau kita memakai kaos kaki, kepengen mengusap di atas khuf, maka ada lima syarat. Yang pertama, libsuhu ma'ala toharotin, yaitu orang tersebut mengenakan sepatu atau kaos kaki khuf tadi dalam keadaan sudah suci. Dia pertama berwudu, sudah suci. Atau wudunya tadi namun sekarang masih suci. Kemudian dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki atau khuf tadi. Maka ini syarat pertama terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi. Dasarnya tadi hadis Mughirah Ibnu Syu'bah. Rasulullah mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkan, jangan kau lepas sepatuku, khufku, karena aku mengenakannya dalam keadaan dua kakiku sudah suci. Naam. Syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardhi. Bahwasanya khuf tadi betul-betul menutupi tempat atau anggota badan yang wajib dicuci, yaitu bagian kaki yang wajib dicuci. Nah, khuf tadi betul-betul menutupi anggota kaki yang wajib dicuci. Apa yang wajib dicuci? Yaitu dari ujung kuku sampai dengan mata kaki. Sehingga tadi dikatakan khuf kalau sampai dengan menutupi mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, oh berarti belum khuf. Nah, berarti dilepas karena dia masuknya kategorinya ni'al, yaitu jenis sandal. Jenisan sandal. Ini barakallahu fikum. Kenapa demikian? Yaitu dikarenakan memakai khuf tersebut merupakan rukhsah ketika orang susah untuk membuka bagian yang wajib dicuci. Kalau terbuka, berarti ini masih mudah untuk dilepas. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, taharatu ainihima. Yang ketiga syaratnya adalah sepatu atau khuf yang dikenakan adalah yang suci. yang suci. Kaos kakinya suci, bukan yang sudah terkena najis. Mungkin sudah kena ompol anaknya, ya. Maka ini najis, tidak sah. Nah, namun harus juga suci. Selain kakinya dalam keadaan suci, khuf yang dikenakan juga khuf yang suci. Nah, yang keempat, syarat yang keempat adalah ibahatuhuma. Bahwasanya kaos kaki atau khuf yang dipakai ini adalah yang memang halal dan boleh baginya. Yang halal dan boleh baginya. Kalau yang haram, sepatu curian, ya, kaos kaki curian, berarti tidak boleh untuk diusap. Nah, ini tadi. Yang tidak boleh baginya, dia ghosob, memakai milik orang lain tanpa izin, meminjam tanpa izin. Dia tidak ingin mencuri, cuma memakai tanpa izin. Ini pun tidak boleh. Nah, ini yang disebutkan di sini. Atau yang kedua, yang ketiga, dari sisi bahannya adalah haram. Dia mengenakan kain dari kain sutra. Dari kain sutra untuk laki-laki. Laki-laki memakai kain sutra. Apakah bentuknya untuk kaos kakinya ataupun yang lainnya, maka ini haram bagi laki-laki. Kalau begitu tidak boleh diusap di atas khuf. Kalau seandainya dia mengenakan kaos kaki dari sutra. Naam barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadah syar'a. Yaitu hendaknya mengusap khufnya tadi masih dalam batasan waktu yang dibolehkan oleh syariat. Mengusap khuf tadi masih dalam batasan waktu yang dibolehkan oleh syariat. Berapa waktu yang dibolehkan oleh syariat datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang lainnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salah satu ayyam lil musaf walayalihinna lil musafir wal yaum walailah lil muqim, yaitu 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, perjalanan jauh, 3 hari 3 malam, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang di rumahnya sendiri, di wilayahnya sendiri, yang mukim. 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Seorang musafir, saya mau pergi ke Jakarta, terus memakai kaos kaki. Tadi sudah berwudu dulu, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu. Tiba-tiba mau sholat. Wah, sholatnya ternyata kita naik kereta seandainya. Keretanya enggak pernah berhenti. Kepaksa sholat di kereta. Nah, karena bukan di masjid, nge. Kalau di masjid kan dilepas, nge. Nah, ini bukan di masjid, di kereta. Ah, berarti kalau begitu kita yakin sepatu kita suci, kaos kaki kita suci. Nah, kita mau wudu. Sudahlah. Juga kalau di kereta kan air susah misalnya nggih. Sudahlah, kita ambil secukupnya, tidak dicuci kakinya namun diusap khufnya. Ini sebagai misal. Ya, mungkin kalau Jakarta ya mesti ada sholat duhur, ada sholat asar, ini ketinggal. Berangkat dari Purwokerto misalnya jam 11 atau 11:30, sudah zuhur atau belum? Belum. Ternyata sampai di Jakarta jam 6 misalnya. Jam 6 sebagai misal. Maka ini mesti akan meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar. Sementara tidak berhenti. Ya. Berarti memungkinkan kita sholat di atas kendaraan, di atas kereta. Kalau bis ya ada berhentinya ya. Bis jam 3, supirnya mampir makan siang. Nah, di situ kita turun di bawah. Nah, Namun kalau kereta tidak, atau naik pesawat memungkinkan. Nah, lah ini tadi bisa diusap di atas khuf karena musafir. Repot kan melepas. Nah, seterusnya lah. Maka di sini sungguh sangat menjadi rukhsah. Nah, kita sholat dalam keadaan sudah suci. Tergambar nggih seniki nggih? Oh, demikian. Lah ini demikian. Yaitu musafir 3 hari 3 malam. Di Jakarta kita belum melepas khufnya, selesai urusan dan seterusnya, mau pindah lagi, oh ini urusannya ternyata harus pindah ke Surabaya. Harus pindah ke Surabaya, tiket pesawat habis, ya kereta lagi, lebih lama lagi. Oh masih boleh kita mengusap di atas khuf sebelum 3 hari 3 malam sebelum dibuka. Nggih. Nah, ini difahami ini nggih. Nah, ini syarat-syaratnya. Dan di sana masih terdapat pembatal-pembatalnya. Nah, pembatal-pembatalnya ada 4. Nah, jadi ini syaratnya 5, pembatalnya ada 4. Ya. Artinya kapan batalnya? Nah ini. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu. Yaitu kalau didapatkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka batal bolehnya mengusap di atas khuf. Loh, apa itu hal yang mewajibkan mandi? Misalnya ihtilam, mimpi basah. Tidur di perjalanan. Makanya khuf tadi. Ternyata mimpi basah. Wajib mandi apa enggak? Wajib mandi. Oh, berarti harus dilepas khufnya. Sudah batal, enggak boleh lagi diusap di atas khuf. Karena wajib mandi. Ini salah satu contoh. Nah, yang mewajibkan mandi ada 6, salah satunya tadi. Nih. Yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardhi. Apabila nampak sebagian tempat yang wajib dicuci. Sebagai misal bagian kodamnya, pakai sepatu, bagian tumitnya atau pakai kaos kaki bagian tumitnya nun sewu. Kerwak ya. Ini sebagai misal ya. Kalau bagian bawahnya tidak memudorotkan, ya. Misalnya nun sewu. Bagian telapaknya ada lubang-lubang misalnya. Sedikit saja ini tidak membahayakan. Namun sekarang bagian tumitnya kerwak. Kan ada gitu ya. Apalagi kalau pas kakinya rigik-rigik gitu ya. Biasanya kan gitu. Nah, ini biasanya akan tajam kepada kain. Ini kerwak ternyata nampak betul tumitnya. Maka yang seperti ini tidak sah. Karena tadi syaratnya betul-betul keduanya menutupi anggota yang wajib. Berarti syarat tidak terpenuhi. Difahami ini nggih? Ah, difahami. Nah, barakallahu fikum. Sehingga demikian pula tadi sepatu yang tidak sampai menutupi mata kaki juga tidak boleh diusap. Nah, tadi tidak memenuhi syarat. Pembatal yang ketiga, naz'ul khuffaini, yaitu melepaskan, menanggalkan khufnya. Khufnya dilepas walaupun masih belum terpenuhi waktu yang dibolehkan, namun sudah dilepas sepatunya, maka batal mengusapnya. Batal mau mengusapnya. Tidak boleh lagi besok diusap. Yang keempat, inqidha muddatil mashi. Telah selesai jangka waktu yang dibolehkan. Jangka waktu yang dibolehkan. Kapan dibolehkannya tadi? Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau mukim sehari semalam. Naam. Barakallahu fikum. Di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tersisa di sana satu pembahasan, namun ini ringkas, insyaallah kita ringkas, yaitu hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam kapan dimulainya. Ini sebagai pembahasan terakhir, yaitu dimulai sejak usapan pertama ketika wudu setelah batal. Nah, hitungan 3 hari 3 malam memulainya dari yaitu usapan pertama ketika wudu setelah batal. Seandainya seorang berangkat pagi hari jam 5 pagi, dia mengenakan sepatu jam 5 pagi, kemudian sholat subuh, belum batal. Kemudian mau sholat duhur, dia sudah batal, baru mau berwudu, maka dihitungnya sejak jam sholat duhur tadi, jam 12.15 sebagai misal, karena di perjalanan, berarti hitungannya dari jam 12.15. Selesainya di esok hari jam 12.15. Kalau dia mukim. Kalau perjalanan, berarti dia berangkatnya hari Senin jam 12.15 mengusap, Selasa Rebo. Berarti Rebo jam 12.15. 3 hari 3 malam. Bukan dimulai ketika mengenakannya. Namun dimulai hitungan sejak usapan pertama ketika wudu setelah batal. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kaifiahnya ringkas cuma sekedar nuwun sewu. Ambil air, set, diusap bagian atasnya berbarengan, sekali usap, tidak perlu 3 kali. Kanan dan kiri berbarengan. Tidak kanan dulu baru kiri dulu. Tinggal sudah bismillah, sudah ini sudah kepala lagi bagian atasnya. Tidak harus menyeluruh, tidak harus cukup. Nah, demikian. Tidak harus menyeluruh, namun cukup. Nah, demikian. Difahami ya? Nah, ini cara mengusap khuf. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat dan dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin menambahkan kepada kita kecintaan kepada ilmu agama, dan memberikan kepada kita ilmu agama yang bermanfaat, yang membuahkan amalan soleh, dan menjadikan kita semakin dekat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul amalan kita, walaupun sedikit, mudah-mudahan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.